Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita akan masuk pada pembahasan prinsip-prinsip kaidah-kaidah dalam menanggal fitnah-fitnah. Prinsip yang pertama, kaidah yang pertama, al-i'tisam wal-intizam bil kitab was sunnah. Berpegang teguh dengan Al-Kitab dan As-Sunnah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan ala fahmi salafil ummah, salafin as-salih, berdasarkan pemahaman kaum salaf umat ini, salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in dan tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik di kalangan imam-imam Islam sampai hari ini. Dan dengan itu akan menangkal fitnah, bid'ah-bid'ah dan urusan-urusan baru yang diada-adakan dalam agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Thaha, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan sengsara. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam kitab tafsirnya Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengenai ayat ini, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Kata Ibn Abbas, تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاتَّبَعَ مَا فِيهِ أَلَّا يَضِلَّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْقَى فِي الْآخِرَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin dengan ayat ini, pada ayat ini, bagi siapa saja yang baca Al-Quran, bagi siapa saja yang baca Al-Quran dan dia mengikuti isinya, mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, bahwa dia tidak akan sesat di dunia dan dia tidak akan sengsara di akhirat. Hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadith yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang disahihkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum syai'ain, aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Lam tadillu ba'dahuma ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan sesat setelah adanya kedua perkara itu, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah, Al-Quran, kitab Allah, wa sunnati, dan sunnahku, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud di sini adalah yang memang benar itu hadis Rasulullah SAW. Riwayatnya benar, bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada Rasulullah SAW sehingga itu memang benar hadis Rasulullah SAW. Diwaspadai karena di sana banyak hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah, yang jalur periwayatannya sampai kepada Rasulullah SAW tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hadis maudhu', hadis yang palsu, dipalsukan oleh para pendusta atau diriwayatkan oleh melalui jalur yang lemah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang dimaksud sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah hadis yang sahih atau hadis yang hasan yang riwayatnya memang benar, sabit sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yatafarraqa hatta yarida 'alayya al-hawdha, dan keduanya tidak akan berpisah hingga keduanya ya sampai padaku di al-hawd ya, yaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Nah, di sini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini bahwa barang siapa saja berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah maka dia akan terjaga, dia tidak akan sesat selamanya. Dan Nabi alaihissalam pada hadis yang lain memberi peringatan tentang bahayanya orang yang memisahkan antara Al-Quran dan As-Sunnah, hanya berhukum dengan Al-Quran kemudian menepis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berhukum dengan sunnah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Miqdam, sahabat Al-Miqdam ibn Ma'di Karim radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh hadis ini oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, sebelumnya Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim, Nasaikan Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW mengatakan, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu, ketahuilah sesungguhnya aku diberi Al-Qur'an dan yang semisal dengannya bersamanya. Apa yang semisal dengan Al-Quran? Sama-sama wahyu. Yaitu sunnah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ala yusiku rajulun sab'anun ala arikatih yaqul alaikum bihadal Qur'ani fama wajadtum fihi halalun faahilluh وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, hampir saja muncul seorang pria yang dia kenyang dan duduk di atas sofanya, dia mengatakan, hendaknya kalian berpegang teguh dengan Al-Quran. Peganglah Al-Quran. Apa yang kalian dapatkan halal dalam Al-Quran, halalkan. Apa yang kalian dapatkan haram dalam Al-Quran, haramkan. Yakni hanya memerintahkan untuk mencukupkan dengan Al-Quran saja. Dan melupakan sunnah, hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, wa innama harrama Rasulullah kama harramallah, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, dalam sunnahnya, sebagaimana yang diharamkan, sama seperti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertentangan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Ahmad At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan yang lainnya disahihkan oleh Al-Albani, Nabi SAW berwasiat, "Usikum bitaqwallah," aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. "Was-sam'i wat-ta'ati," wa in kana 'abdan habasiyan, dan hendaknya kalian mendengar dan taat kepada penguasa kalian, pemerintah kalian, yakni dalam perkara yang ma'ruf, tidak dalam perkara mungkar. "Wa in kana 'abdan habasiyan," meskipun penguasa itu adalah seorang budak Habasyi, seorang budak dari negeri Habasyah, itu di Afrika. Maksudnya, ini salah satu akidah prinsip Ahlussunnah Jamaah, yaitu mendengar dan taat kepada penguasa yang sah, meskipun sebenarnya penguasa itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi penguasa, untuk menjadi pemimpin negara, tetapi dia berhasil naik dengan caranya. Tidak ada pilihan lain bagi kaum muslimin sebagai rakyat kecuali mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, tidak dalam perkara mungkar. Dan tidak boleh berpikir untuk melakukan pemberontakan. Sebenarnya dalam syariat Islam, syarat untuk menjadi khalifah, penguasa dalam satu khilafah Islamiyah, ya, dengan cara sistem, ya, pengangkatan pemimpin khalifah yang benar, yang syar'i, itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya, pemimpin itu harus orang merdeka, tidak boleh budak, ya, statusnya harus orang merdeka dan tidak boleh berstatus budak. Ya. Nah, pada hadis ini dikatakan, "Wa in kana 'abdan habasyian," meskipun yang menjadi pemimpin itu, menjadi khalifah itu, penguasa itu adalah budak. Budak dari negeri Afrika, dari Ethiopia, Habasy. Dia sebenarnya tidak pantas jadi penguasa karena dia budak, bukan orang merdeka. Tetapi dia punya pasukan, punya tentara, militer, sehingga dia berhasil jadi penguasa dengan kekuatannya. Tidak ada pilihan lain bagi rakyat kaum muslimin di bawah pemerintahnya kecuali menaati dia. Selama itu perkara ma'ruf, tidak dalam perkara kemungkaran. Nah, dan tidak boleh memberontak. Itu maksud hadis. Jadi, andaikan pada asalnya tidak memenuhi syarat, tapi berhasil menjadi pemimpin, maka tidak ada pilihan lain kecuali menaatinya dalam selama itu bukan maksiat. Nah, ini wasiat kedua Nabi SAW. Wasiat pertama bertakwa kepada Allah. Wasiat kedua mendengar dan taat kepada penguasa yang sah. Kemudian yang ketiga, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي إِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Wasiat yang ketiga, kata Nabi SAW, karena sesungguhnya barang siapa, maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, yang tertuju kepada sahabatnya, kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada sahabatnya, maka sesungguhnya barang siapa di antara kalian, ya, yang hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya, dan perselisihan itu adalah kejelekan, syar. Ya, perselisihan keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah, menyimpan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka wasiat Nabi, fa'alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, ajaran Nabi SAW. Wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyin, dan sunnah ajarannya al-khulafai ar-rasyidin al-mahdiyin, al-khulafai ar-rasyidin, para khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin yang terbimbing, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Wa'adu 'alaiha bin nawajid, pegang teguhlah hal itu ya, dengan gigi geraham kalian, jangan lepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dari urusan-urusan agama yang dibuat-buat, yang diada-adakan, yang tidak pernah diajarkan, dituntunkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, itu tidak juga oleh al-khulafa'ur rasyidu ya, di masa mereka, di masa empat khalifah ar-rasyidun tersebut, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara agama yang diada-adakan tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, salafus salih, maka itu adalah bid'ah. Wa inna kullu bid'atin dhalalah, dan sesungguhnya segala bid'ah, perkara baru dalam urusan agama itu adalah sesat. Nah, oleh karena itu kita mendapati imam-imam Islam mereka mewanti-wanti ya, dalam wasiat-wasiat mereka agar jangan sampai kita berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah hanya karena ta'assub, hanya karena fanatik pada seseorang yang dikagumi, yang ditokohkan, mahmakan min amrihi, bagaimanapun ya tingginya kedudukan orang itu, naam, bagaimanapun hebatnya orang itu, maka tidak boleh fanatik kepadanya, ta'assub kepadanya dalam perkara yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Imam Malik rahimahullah, salah satu imam yang masyhur, yang digelari sebagai imam dari Al-Hijrah, imam kota Madinah, tempat hijrah Nabi SAW, sebagai orang yang dianggap paling alim di masanya, salah satu imam madhab setelah al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik mengatakan, laisa ahadun ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadh min qawlihi wa yutraku illa an-nabi, illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali tidak ada seorang pun setelah nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk para sahabat dan yang setelahnya, kecuali bisa diambil ucapan yang bisa ditinggal apabila ada ijtihad yang keliru, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, dalam perkara-perkara akidah, ya, dan perkara-perkara akidah, masalah iman, akidah, kita mendapati bahwa salafun salih, salaf, kaum salaf, sahabat radhiyallahu anhum, ya, dan salaf setelahnya, mereka ijma' dalam masalah-masalah akidah. Nah, namun dalam masalah-masalah fikhi terdapat ijtihad-ijtihad yang didapati terkadang antara satu sahabat dan sahabat yang lain berbeda ijtihad. Nah, begitu pula antara imam-imam madhab, imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Nah, antara imam-imam ahli hadis satu sama lain dalam masalah-masalah fikih terkadang berbeda ijtihad. Nah, yang jelas, yang namanya ijtihad, ya, apabila itu keliru, nah, maka tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti. Nah, harus mengikuti kebenaran yang sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Para alim ulama, imam-imam Islam dan ulama, dalam perkara-perkara yang mereka dibolehkan berijtihad, mereka berijtihad karena Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ijtihadnya benar dapat dua pahala, ijtihadnya keliru dapat satu pahala, dan kesalahannya dimaafkan. Mauqif kita terhadap ijtihad tersebut tidak boleh kita ambil dan kita mengikuti dalil. Nah, diriwayatkan pula bahwa Imam Malik mengatakan hal tersebut dengan tegas, dan itu salah satu upaya Imam Malik supaya ya orang-orang tidak fanatik kepadanya. Nah, tidak ta'assub, fanatik buta kepadanya. Ya, jika ada ijtihadnya yang berbeda dengan Al-Qur'an dan Sunnah, agar ditinggalkan dan tetap kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, diriwayatkan pula bahwa Imam Malik mengatakan hal itu sambil menunjuk kepada kuburan Nabi alaihi wasallam. Nah, illa qaula sahib hadzal qabr. Setiap orang bisa diambil ucapannya dan ditinggal ucapannya, ya, kecuali ucapan penghuni kuburan ini sambil menunjuk kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Asy-Syafi'i murid Imam Malik. Ya, imam ahli hadis. Imam madhab yang paling alim di masanya. Nah, setelah Imam Malik dan Imam Syafi'i murid Imam Malik, dan persaksian Imam Ahmad mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah mujaddid Islam di akhir abad kedua Hijriyah, dan Imam Ahmad adalah murid Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan ajma' al-muslimun 'ala anna man istabana lahu sunnatun 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahill lahu an yad'aha liqauli ahad. Kaum muslimin ijma' sepakat bahwasanya siapa saja jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah Rasul itu gara-gara mengikuti ucapan seseorang. Ya, Imam Syafi'i menukil ijma' ulama dalam masalah ini. Kemudian muridnya Syafi'i, Imam Ahmad, Imam ahli hadis. Imam Syafi'i, jika Imam Syafi'i digelar sebagai Nasirus Sunnah, digelar oleh ulama di masanya sebagai Nasirus Sunnah, penolong sunnah, ya, mujaddid Islam di masanya. Kemudian datang muridnya setelahnya yang digelar sebagai Imamus Sunnah, Al-Imam Ahmad Muhammad Al-Syaibani, murid Al-Syafi'i, Imamus Sunnah, ya, juga merupakan mujaddid. Nah, dan hidup, ya, masih bertahan lama setelah kematian Al-Imam Asy-Syafi'i, dan melanjutkan perjuangan Asy-Syafi'i menghadapi ahlul bid'ah wa dhalal yang ada di masa itu, terkhusus di Baghdad, dari kalangan ahlul ra'i, orang-orang yang mengedepankan ra'i, akal, dari kalangan ahlul kalam, orang-orang yang berpedoman, ya, untuk memahami agama mereka, akidah mereka dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa, yaitu Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan kita akan dengar nanti, ya, kisah yang sangat mengerikan, ya, fitnah Jahmiyah dan Mu'tazilah ketika mereka berhasil masuk ke tubuh pemerintahan dan mempengaruhi khalifah yang diawali dengan khalifah Al-Ma'mun sampai 3 khalifah berturut-turut, sehingga menyeret fitnah yang besar terhadap imam-imam ahli hadis, ahli fiqh di masa itu. Dan yang tampil sebagai pahlawannya adalah Al-Imam Ahmad, karena fitnah itu, ya, muncul dan mulai sepeninggal Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad yang terkena fitnah tersebut. Nah, Al-Imam Ahmad mengatakan ajibtu liqaumin arafu al-isnada wa sihhatah. aku heran terhadap satu kaum. Mereka mengetahui sanad. Sanad adalah jalur periwayatan hadis. Ya. Wasihhat dan kesahihan sanad. Sampai kepada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda demikian dan demikian. Mereka mengetahui sanad dan kesahihan sanad, keabsahan sanad. Yadhabuna ila ra'i Sufyan. Mereka memilih madhab sesuai ra'i, sesuai hasil ijtihadnya Sufyan. Mengambil pendapat Sufyan dan meninggalkan hadis yang sahih. Wallahu ta'ala yaqul, sedangkan Allah ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya hati-hati orang-orang yang menyelisihi urusan Nabi SAW, perintah Nabi SAW, bahwa akan menimpa mereka fitnah. Fitnah yang dimaksud syirik. Fitnah yang dimaksud adalah kekufuran, syirik. Jadi dari suatu penyelisihan, menyelisih Al-Quran Al-Sunnah, muncul bid'ah. Bid'ah itu tidak berhenti di satu titik. Terus ya, berkembang-berkembang bisa sampai pada tingkatan fitnah. Bid'ah tersebut sampai pada tingkatan syirik. Yang mengeluarkan, membatalkan seseorang, ya, mengeluarkan seseorang dari Islam, membatalkan keislamannya, membatalkan akidahnya, tauhidnya. Itu fitnah yang terbesar. Bisa sampai ke tingkatan itu. Oleh karena itu hati-hati. Orang-orang yang menyelisihi urusan, ya, perintah Nabi SAW, ajarannya, bahwa akan terkena fitnah tersebut. Au yusibahum adabun alim, atau menimpa mereka azab yang keras. Nah, suatu kaum dalam sejarah Islam, mereka tercatat menyimpang dikarenakan mereka menyebutkan diri dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Mempelajari agamanya melalui metode ilmu kalam, ilmu filsafat, yang ini asalnya dari Yunani. Dari Yunani, bukan dari ajaran Islam. Adapun yang diwariskan oleh Rasulullah SAW sebagai pedoman beragama kepada sahabatnya radhiyallahu anhum adalah Al-Quran, Kitabullah, dan Sunnah. Sudah kita dengar hadis-hadis di atas. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selamanya. Itu Al-Quran dan Sunnah. Kitabullah dan Sunnah. Kitabullah, Al-Quran, dan ajaranku, Sunnahku, hadis-hadisku. Ya. Tetapi ketika bala masuk, masuknya ilmu kalam, diterjemahkannya ilmu filsafat, ilmu kalam yang berbahasa Yunani dari buku-buku Yunani, diterjemahkan ke bahasa Arab dan masuk ke negeri Islam, masuk ke Baghdad, ya, yang merupakan ibu kota khilafah di masa itu. Naam. Kemudian bermunculanlah orang-orang yang ahli dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, memahami, mempelajari agama mereka melalui metode ini. Nah, bermunculanlah, ya, tokoh-tokoh bid'ah dari kalangan kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah. Mereka mengatakan, ya, misalkan keyakinan mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki sifat, ya, Allah tidak mendengar, tidak melihat, tidak berbicara, dan seterusnya. Na'udzubillah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika menasihati ayahnya, Azar, yang kafir dan mati di atas kekafiran, yang tidak bisa, dan tidak bisa ditolong oleh Ibrahim, ya, selamat dari neraka karena kekafirannya, mati di atas kekafiran. Ketika di dunia, Nabi Ibrahim AS menasihati ayahnya Azar yang menyembah patung berhala. Apa kata Ibrahim? Dalam ayat Allah mengatakan, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni minka syai'an. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'an. Wahai ayahandaku, lima ta'budu, kenapa kamu beribadah menyembah sesuatu yang la yubasiru, yang tidak bisa melihat, wala yasma'u, yang tidak bisa mendengar, wala yugni anka syai', dan tidak bisa menolong, ya, memberi manfaat kepadamu sesuatu apapun. Di sini Nabi Ibrahim berdalil kepada ayahnya batilnya apa yang dia jadikan sebagai Tuhan dari patung berhala, bahwa patung berhala itu tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Karena Tuhan yang hak, yang benar adalah Allah subhanahu wa ta'ala, adalah Tuhan yang sempurna, maha sempurna dengan sifat-sifatnya. Di antara sifat-sifatnya maha sempurna, Allah melihat dan mendengar. Bagaimana mungkin ada Tuhan tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat? Seperti benda mati, seperti patung-patung berhala yang disembah itu tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Oleh karena itu Ibrahim menasihati ayahnya, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar? Sembahlah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Begitu. Nah, sementara Jahmiyah Mu'tazilah gara-gara ilmu kalam filsafat menepis sifat-sifat dari Allah SWT. Allah tidak punya sifat. Allah tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Allah tidak bisa dilihat di hari kiamat. Allah tidak bisa berbicara. Al-Quran, firman-firman Allah itu makhluk, ciptaan. Bukan Allah yang mengucapkan. Na'udzubillah. Muncul bid'ah-bid'ah seperti itu. Nah, kekufuran-kekufuran seperti itu. Nah, dikarenakan mereka mendahulukan akal mereka yang rusak, ya, oleh syubhat-syubhat syaitan, setan mendahulukan ra'yu-ra'yu pendapat-pendapat mereka yang rusak, yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka pun mendatangkan syubhat-syubhat yang lemah, ya, dan syubhat-syubhat itu dibantah dan dipatahkan oleh Imam Syafi'i yang ada di Baghdad ketika itu, ya, bersama Imam Ahmad. Naam, dan Imam Ahmad naam bersahabat dengan Imam Syafi'i dan menjadi muridnya dan berjuang bersama menghadapi naam Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan mereka memalingkan nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka meninggalkan nas-nas yang muhkamat, yaitu nas-nas yang jelas maknanya. Kemudian mereka berpegang dengan mutasyabihat, dengan nas-nas yang samar-samar maknanya, yang butuh ditafsirkan dalam menafsirkannya supaya tahu maknanya yang sebenarnya, dikembalikan kepada nas-nas yang jelas maknanya. Namun mereka mengambil nas-nas yang kurang jelas maknanya, itu yang mereka palingkan sesuai hawa nafsu mereka. Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan yang bersama mereka memerangi ahlul bidah tersebut. Namun alhamdulillah di masa Harun Ar-Rasyid, di masa Harun Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid cinta sunnah dan cinta ulama sunnah, memuliakan Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, ya, ulama sunnah dimuliakan dan menghinakan ahlul bidah al-ahwa, menghinakan Jahmiyah Mu'tazilah, mereka dihinakan, mereka, ya, tidak dibiarkan untuk menyebarkan. Nah, mereka tidak dibiarkan untuk menyebarkan syubhat mereka, bid'ah mereka. Nah, Harun Ar-Rasyid ketika menjadi Amirul Mukminin, jadi khalifah, tidak membiarkan mereka. Sehingga tidak bisa berkembang. Dan ya, bendera sunnah yang diangkat, ulama sunnah dimuliakan, walhamdulillah. Al-Imam Syafi'i punya bait syair yang merupakan bantahan terhadap mereka, yakni Mu'tazilah, Ahlul Kalam, ya, sebagai nasihat dan bantahan kepada mereka, mengatakan, Al-Imam Syafi'i mengatakan, kullul ulumi siwal Qur'ani masdolatun. Setiap seluruh ilmu selain Al-Quran menyibukkan. Menyibukkan dari kebaikan. Kata Imam Syafi'i. Kullul ulumi siwal Qur'ani masgalatun. Seluruh ilmu selain Al-Quran menyibukkan. Menyibukkan dari kebenaran dan kebaikan. Illal hadithah. Kecuali ilmu hadith. Wa illal fiqha fid dini. Dan kecuali ilmu fiqh. Dalam memahami agama ini. Fiqh agama. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana. Ilmu itu adalah ma kana fihi qala haddathana. Ilmu itu adalah sesuatu yang di dalamnya ada qala haddathana. Artinya ada jalur penyandaran kepada Rasulullah SAW. Rawi mengatakan qala. Telah berkata Syekh Fulan. Haddathana Syekh Fulan. Dari Fulan. Dari sahabat Fulan. Dari Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW bersabda. Yakni hadis. Dengan sanad yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan. Wa ma siwa dzaka waswasus syayatini. Dan selain itu, selain Al-Quran, Sunnah, Fiqh, yaitu ilmu kalam, ya, ilmu filsafat, maka itu adalah waswas syaitan. Sebagaimana kita dengar tadi, Al-Imam Syafi'i memerangi mereka, ya, sebagai mujaddid di masanya di akhir abad ke-1, di akhir abad ke-2 Hijriah, ya, dengan persaksian muridnya Imam Ahmad yang bersamanya di Baghdad. Nah, yaitu di masa Harun Ar-Rasyid. Sampai kemudian sepeninggal Harun Ar-Rasyid dan dilanjutkan pemerintahannya oleh putranya Al-Amin. Juga Al-Amin di atas sunnah dan mengikuti ya jalan yang ditempuh oleh ayahnya Harun Ar-Rasyid. Ya, hanya saja Al-Amin punya kekurangan dari bidang syahwat. Dari sisi syubhat, dia bagus seperti Harun Ar-Rasyid. Memuliakan ulama sunnah dan mematikan bid'ah, ahlul bid'ah. Mereka tidak bisa berkembang. Tapi dia punya keterjerumusan di bidang syahwat. Ya, sibuk dengan hal-hal yang tidak baik, ya, dan sampai akhirnya terkena hasutan, ya, menteri-menterinya, pendampingnya, sehingga berhasil diadu dengan saudaranya yang bernama Al-Ma'mun, ya, Al-Ma'mun, ya, dia lemah dan terjerumus dalam masalah syubhat, ya. Sampai dia terkena jaring-jaring Mu'tazilah, Jahmiyah dan Mu'tazilah yang menimbulkan fitnah yang besar terhadap Al-Imam Ahmad dan ahli hadis. Nah, terjadi fitnah antara Al-Amin dan Ma'mun. Kemudian terjadi perang di antara mereka, perebutan kekuasaan. Sampai akhirnya Al-Amin berhasil dibunuh oleh Al-Ma'mun, oleh pasukannya. Al-Ma'mun yang menjadi penguasa setelah itu. Nah, di masa Al-Harun Ar-Rasyid, di masa Al-Amin, sunnah. Ya, yang menang, yang berjaya, Mu'tazilah Jahmiyah tidak bisa apa-apa. Nah, mereka dihinakan. Ketika Al-Ma'mun yang naik, nah, dan Al-Imam Asy-Syafi'i sebelum Al-Ma'mun, Al-Imam Asy-Syafi'i menjelang Al-Ma'mun yang naik, Al-Imam Asy-Syafi'i sudah meninggalkan Baghdad. Dan beliau pindah ke Mesir. Nah, beliau pindah ke Mesir dan melanjutkan perjuangannya mentajdid, memperbaharui Islam, menyebarkan ilmu hadis fikih di Mesir. Nah, sampai akhirnya wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Tahun 204 Hijriah. Sementara fitnah yang menimpa kaum muslimin, ya, yang dikenal dengan fitnah khalqil Quran, bid'ahnya Jahmiyah dan Mu'tazilah yang menguji seluruh ulama, itu terjadi tahun 218 Hijriah di akhir pemerintahan Ma'mun. Setelah berhasil dipengaruhi oleh tokoh-tokoh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Nah, Naam. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i sempat berkirim surat kepada Al-Imam Ahmad dari Mesir, menyurati Al-Imam Ahmad, dibawa oleh muridnya itu Ar-Rabi' bin Sulaiman. Al-Imam Asy-Syafi'i menulis dalam suratnya kepada Al-Imam Ahmad bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i bermimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nitip salam melalui Asy-Syafi'i untuk disampaikan kepada Al-Imam Ahmad, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Al-Imam Ahmad bahwa kamu Ahmad akan difitnah, akan diuji dengan fitnah dari kalangan mereka Jahmiyah Mu'tazilah, kamu akan difitnah, ya. Nah, fitnahnya kita akan dengar nanti ceritanya, sangat dahsyat. Maka hendaknya kamu bersabar. Dan Al-Imam Ahmad ya berurai air mata membaca surat dari Al-Imam Asy-Syafi'i, dan betul terjadi. Nah, di samping itu Al-Imam Asy-Syafi'i terkenal dengan firasat-firasatnya. Al-Imam Asy-Syafi'i di Mesir ya melahirkan murid-murid ya, imam-imam ahli hadis dan ahli fiqh. Ya, salah satunya yang terbaik adalah penggantinya sepeninggal beliau, yang menggantikan majelisnya, yang dikenal yaitu dengan nama Al-Buwaiti. Ya, namanya adalah Al-Buwaiti. Dan Al-Buwaiti ini yang juga mendapati ujiannya itu. Nah, ada wali Imam Syafi'i sendiri sudah kita dengar tadi. Ya, beliau sudah wafat tahun 204. Sementara ujian itu dimulai, fitnah itu dimulai tahun di akhir pemerintahan Ma'mun tahun 218 Hijriah. Al-Buwaiti ini murid yang penggantinya di Mesir ini, yang kemudian mati dalam penjara. Ya, dalam borgol dalam penjara demi mempertahankan akidahnya. Nah, ya, dan Al-Imam Asy-Syafi'i juga punya firasat. Ya, Ar-Rabi' bin Sulaiman muridnya ini, periwayatnya Syafi'i juga meriwayatkan ketika mereka sedang duduk-duduk dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, dan salah satunya adalah Al-Buwaiti. Naam, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kamu Al-Buwaiti akan mati, ya, akan mati dengan di borgol besi. Naam, di rantai besi. Kamu akan mati di rantai besi. Nah, dan memang terbukti. Ya, Al-Buwaiti salah satu yang dikirim oleh gubernur Mesir menjalankan perintah Al-Ma'mun, ya, karena Al-Buwaiti mempertahankan akidahnya sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, Al-Quran firman Allah dan bukan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia di rantai besi, di borgol, kemudian dikirim ke Baghdad dan dipenjara di sana sampai mati. Nah, nas'alullah salama wal afiyah. Itu akibat, ya, sebagaimana yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid, ketika orang-orang berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah dan berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan merasa tidak cukup dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian berpaling kepada ra'yu-ra'yu akal, logika, kias, ya, pandangan-pandangan yang tidak baik. Nah, itu tadi menyebutkan dengan ilmu kalam, akhirnya menimbulkan kerusakan. Nah, menimbulkan kerusakan. Ya, ketika ahlul bid'ah wal ahwa yang memiliki kekuatan dan mereka berhasil menyusup masuk dalam pemerintahan seperti pada khalifah pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, ya, maka fitnah luar biasa. Nah, pada masa itu mati lebih baik daripada hidup. Nah, yang tidak mampu bersabar, ya, akan binasa. Nah, yakni akan melepas akidahnya. Nasallallahu salam wal afiyah. Ini prinsip yang pertama. Nah, berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang akan dengan pemahaman salaful ummah, salaful salih, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in akan menyelamatkan dari ya kesesatan bid'ah dan urusan-urusan baru dalam agama bid'ah wa muhdatsat. Nah, ini prinsip yang pertama, kaidah yang pertama. Sudah masuk belum? Masih bisa lanjut? Nah, kemudian masuk ke kaidah yang kedua, prinsip yang kedua yaitu ta'atullah wa rasulih, menaati Allah dan rasulnya. Menaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan hawa nafsu. Nah, meninggalkan hawa nafsu, tidak menuruti hawa nafsu, syahwat. Nah, menaati Allah Subhanahu wa taala tidak akan terrealisasi kecuali dengan menaati Rasul alaihi salatu wassalam. Allah taala berfirman dalam surat An-Nisa, "May yut'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa menaati Rasul, maka sungguh dia telah menaati Allah. Jadi ukuran ketaatan seseorang, dia menaati Allah apabila menaati Rasul. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menaati dirinya, menaati Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, dan juga memerintahkan menaati rasulnya secara mutlak. Beda dengan perintah Allah Subhanahu wa taala menaati waliul amr, menaati penguasa, pemerintah, maka tidak diperkenankan dan tidak dibolehkan taat kepada penguasa pemerintah secara mutlak. Tetapi dibatasi selama ketaatan itu tidak mengandung maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Karena di atas penguasa, di atas pemerintah ada penguasa tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menaati penguasa pemerintah dalam rangka bermaksiat kepada penguasa alam semesta. Penguasa pemerintah itu dan penguasa alam semesta ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketaatan kepada penguasa pemerintah adalah ketaatan yang dibatasi dengan ketaatan yang tidak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketaatan mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selainnya dari karena makhluk tidak ada ketaatan mutlak, tetapi dibatasi dengan ketaatan yang tidak mengandung maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, menjelaskan bahwa ketaatan kepada Rasulullah SAW akan membuka pintu hidayah. Ketaatan kepada Rasulullah SAW akan membuka pintu hidayah. Nah, jika ingin mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran dan kebaikan, taati Rasulullah SAW. Allah mengatakan dalam surat An-Nur, "Qul," katakan, wahai Muhammad, Nabi SAW, "Ati'u Allah," taati Allah, ketaatan mutlak. "Wa ati'u Rasul," dan taati Allah, ketaatan mutlak. "Fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma hummiltum." Apabila kalian berpaling, tidak mau menaati Allah dan Rasulnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya atas diri Rasul apa yang dipikulnya. Yang dipikul oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, amanah yang dipikulnya adalah menyampaikan risalah, menyampaikan syariat. Ya, wa alaikum ma humiltum, dan atas kalian apa yang kalian pikul. Kita umatnya memikul ya tanggung jawab mengikuti menaati Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, wa in tuti'uhu tahtadu, apabila kalian menaatinya, menaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian akan dapat petunjuk, kalian akan dapat petunjuk. Menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membuka pintu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pilihan bagi seorang yang beriman ya apabila telah datang ketetapan syariat dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memilih yang lainnya. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak ada pilihan bagi orang beriman laki-laki dan wanita apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan, memutuskan suatu urusan, perkara dalam agama, syariat. Tidak ada pilihan bagi mereka dari urusan mereka untuk keluar dari itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dalam surat An-Nur ayat yang lainnya Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanyalah sesungguhnya ucapan kaum mukminin, orang-orang beriman laki-laki dan wanita, jika mereka dipanggil, diajak untuk menaati Allah dan Rasul-Nya, untuk menghukumi mereka, memutuskan hukum di antara mereka dengan syariatnya. Kaum mukminin tidak ada yang lain kecuali mengucapkan apa? Sami'na wa ata'na. Sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat. Dan mereka lah orang-orang yang meraih keberuntungan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mereka lah orang-orang yang meraih kemenangan dunia dan akhirat. Jadi maka tidak boleh mengikuti hawa nafsu dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mengikuti hawa nafsu akan membuka pintu kesesatan. Akan membuka pintu kesesatan. Dan akan menyeret kepada kehancuran, kebinasaan, kepada azab, siksa neraka di akhirat nanti. Oleh karena itu hawa nafsu kita harus kendalikan. Kita tundukkan ya, untuk kita menaati Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad tentang Daud. Ya, wasiat kepada Daud, Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud alaihi salam. Kata Allah, "Ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard." Wahai Daud, kami menjadikan kamu khalifah, pemimpin di muka bumi. "Fahkum bainan nas bil haqq." Oleh karena itu hendaknya kamu memberikan hukum. Memberi hukum, berhukum kepada manusia dengan al-haq, dengan kebenaran. "Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah." Jangan kamu mengikuti hawa nafsu, sehingga hawa nafsu itu akan menyesatkanmu keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita dengar pula ayat sebelumnya dalam surat An-Nur, peringatan Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina khalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw usibahum adzabun alim." Hendaknya berwaspada, hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW, perintah Muhammad Rasulullah SAW, bahwa akan menimpa mereka fitnah. Apa fitnah itu? Tadi sudah diterangkan fitnah itu sampai pada tingkatan apa? Fitnah kekufuran, kesyirikan. Ya, karena satu fitnah akan menyeret fitnah berikutnya. Satu kesalahan jika tidak taubat dan tidak dihentikan akan menyeret kepada kesalahan berikutnya. Semakin besar, semakin besar. Dari satu bid'ah yang kecil ke bid'ah yang besar sampai bid'ah kekufuran. Ya. Aw yusibahum adzabun alim, atau menimpa mereka azab yang keras. Sebagai contoh, bagaimana orang-orang yang berbuat bid'ah yang ketika itu masih tergolong bid'ah kecil di masa ketika Ibnu Mas'ud menjadi gubernur amir di Kufah. Bersamanya ada Abu Musa Al-As'ari. Ya. Ketika itu muncul orang-orang yang melakukan perkara baru yang tidak dikenal oleh sahabat radhiyallahu anhum. Mereka berkumpul di masjid, melakukan zikir berjamaah. Zikir berjamaahnya maksudnya serentak. Nah, ya, kalau di zaman kita semisal dengan zikir jamaahnya arifin ilham, nah, itu tergolong bid'ah. Nah, jadi mereka berkumpul buat halaqah kemudian menghitung-hitung dengan batu, ya. Mereka menghitung-hitung, ya, zikir mereka dengan batu. Model zikir berjamaah, ya, dengan yang sifatnya bid'ah yang tidak dikenal oleh sahabat. Abu Musa al-Ash'ari melihat mereka melakukan itu, heran. Nah, dan ya dia mengetahui bahwa ini bid'ah, ini sahabat tidak mengenal ini. Namun Abu Musa al-Ash'ari melaporkan kepada yang kibar, akbar minhu, yang lebih besar dari dirinya, ya, dalam hal ilmu, yaitu Ibn Mas'ud. Dan Ibn Mas'ud merupakan amir, ya, yang memimpin negeri Kufah ketika itu. Abu Musa al-Ash'ari melaporkan kepada Ibn Mas'ud, kemudian berdua, nah, menunggu keluar salat subuh, kemudian memberitakan kepada Ibn Mas'ud bahwa kamu akan melihat kaum tersebut di masjid. Sampai di masjid, Ibn Mas'ud menasihati mereka. Nah, menasihati mereka, mengatakan, na'am, ini bejana-bejana Rasulullah SAW belum pecah, pakaiannya belum usang, ya, sahabat-sahabatnya masih banyak yang hidup. Kalian sudah mengamalkan amalan seperti ini. Imma kalian ini melakukan amalan yang dengan ini kalian mengalahkan sahabat-sahabat Rasul. Kalian melakukan satu amalan yang dengan ini kalian mengalahkan sahabat Rasul. Artinya kalian lebih alim daripada sahabat. Kalian mengetahui apa yang tidak diketahui oleh sahabat dari Rasulullah SAW. Dan itu tidak mungkin. Karena periwayat ilmu dari Rasulullah SAW adalah sahabat. Baik dalam hal. Naam. Ilmu dan amalan. Nah, hadis-hadisnya. Ya. Dan dalam bentuk amalan. Penerapan. Nah, mereka yang belajar langsung dan melihat langsung bagaimana mengamalkan agama ini dari Rasulullah SAW. Imma kalian mengalahkan para sahabatnya. Imma kalian ini telah membuka pintu kesesatan. Telah membuka pintu kesesatan. Nah, dan mereka dinasihati tidak mau rujuk. Tidak mau taubat. Apa yang terjadi berawal dari bid'ah kecil seperti itu? Nah, kata rawi, tabi'i yang meriwayatkan peristiwa itu mengatakan, kemudian berlanjut sampai pada khilafahnya Ali bin Abi Thalib. Sampai pada masa khilaf Ali bin Abi Thalib muncul kelompok sesat yang pertama kali muncul memecahkan diri keluar dari kaum muslimin, dari Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Khawarij yang zaman ini sekarang dikenal dengan teroris. Ya, kelompok teroris. Salahnya pendahulunya Khawarij yang pertama kali mengangkat bendera pemberontakan di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka menjarah, membunuh. Nah, setelah melalui proses, ya, dinasihati oleh Ali bin Abi Thalib dengan mengirim Ibnu Abbas, sehingga ribuan dari mereka rujuk, ya, sebutkan sampai 4.000 rujuk. Tersisa mereka lanjut menjarah, ya, mendzalimi, membunuh. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, melaksanakan tugas kewajibannya sebagai penguasa, ya, pemerintah, memberantas Khawarij berdasarkan perintah Nabi SAW untuk melakukan hal itu. Dan demi keamanan rakyatnya, kaum muslimin. Terjadi perang besar di Nahrawan, menumpas Khawarij di Nahrawan. Kata rawi tadi yang meriwayatkan, orang-orang itu yang berkumpul di masjid, ya, yang dinasihati siapa tadi? Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari. Kata rawi tabi'i yang meriwayatkan, mayoritas yang melakukan bid'ah zikir berjamaah di masjid yang dinasihati oleh Ibnu Mas'ud ikut terlibat bersama Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib Nahrawan, gabung dengan Khawarij. Dari bid'ah yang kecil sampai kepada bid'ah besar, kefasikan. Nah, ya, mengkafirkan sahabat, ya, menghalalkan darah kaum muslimin. Nah, tingkatannya besar. Bahkan sebagian ulama ada yang mengkafirkan Khawarij. Adapun Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan Khawarij, tapi mengatakan mereka orang fasik. Nah, ya, mereka orang fasik. Ini. Jadi namanya fitnah. Ya, dari fitnah kecil, bid'ah kecil, jika tidak diperbaiki, menyeret berikutnya sampai kepada yang besar, bisa sampai kepada kenyataannya sampai kepada fitnah besar, yaitu apa? Syirik, kekafiran yang membatalkan Islam. Nah, nas'alullah salamah wal afiyah. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini, insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Ya, semoga Allah menolong kita dan memberi kekuatan bisa kita lanjut lagi setelah duhur nanti. Nah, insyaallah. Nah, karena kaidah-kaidah yang mau disampaikan juga masih sebanyak ini. Subhanallah, bihamdika, la ilaha illa anta.